Pugaga laira te apostel tippu pulusima. Kateteren ai si Apolos ka Korintus, ai si Paulus masigejengi lagai katirinia, jajalat segetnia ka Efesus. Sesenangan sedda piga pa si pasi ului. Nounangan sia. Anu siloan leukam kecat si punenan kateteren ai matonem bagamui. Alegirangan nia. Beri pe akwarep kai, ai kecat si punenan. Kuanangan minca kamatada. Oto pasirokat apa le ai turaukam? Alegirangan nia. Pasiraukat Yohanes. Kuanangan si Paulus. Pasiraukat Yohanes geti, nyate pasiraukat katua bau patuat sirimanua, samba kabagat nenek, isege ake kabangsa Israel, bule rakatonemi si oi kuruk tetenia, nyate Yesus. Arep ararep nenek, turau rangan kaonin Tuhan Yesus. Kele aito demake kabenia si Paulus kautera, sop-sop nangan sia kecat si punenan, paniborangan lewet kanganga bagai, samba pasi poliat rangan. Tadera sengam berida pulu ruasia. Ia geti enia ka umah parurukat, bungan to menangan kabagat eme telu ngalago burunia, masih pati boiji, sama masih koloake isak-sak kabagada pangalajat purimata teka manua. Tapoi keli arakela ake patuada sebagai, samba tak raoba masih katonemi, rapaloloi pele arat Tuhan kamatat simigi, kadiwa kenangan sia si Paulus, sara kenangan si pasi ului, kasih kola tiranus anle ipungan toman senin gogoi. Ruang arura ujunia aigalai nek-nek, pat sangam berida sekudu ke Asia tai Yahudi, samba tai Grika masih arep tiboye Tuhan. Bulat tak magulai kereng aibarake teka manua aigalayake kabe Paulus. Beringan peposat atinang, ele aparat tengah si barakatubut Paulus, rakau katubudda si mabesi, tata besira, sama kecat sikatai tui katu Buddha. Ai leuk piga pak tai kere tai Yahudi, si pue ekpak masih sibo masih tiboy onin Tuhan Yesus, katu Buddha pinasai leuk sanitu kuarangan. Kaonin Yesus sinegi akenen Paulus ku si ake kam katu Buddha. Sigala yake nek-nek, iate pitu sia tatogat skewa imam sabeu kata Yahudi. Kuanangan sanitu ia legi sia. Kuagaile Yesus, si Paulus leu kuagai, tapoi kam kasei kam. Buru tinangan sia siri manua pinasai leu sanitu nenda, labak nangan sia sangam berida, pat tayo merangan nia, tutirangan leu kalalep nenda. Sima bulutut samba sibara mauju. Siwa bara nek-nek, ma'arif kesengamberi te Yahudi, samba te Grika, sikudu ke Efesus, malotuk rangan sengamberida, samba onin Tuhan Yesus, memei tu umunake. Maigisia si putoto nembaga, amoi masih sesiake joda, samba ratiboy sia leu aragalayake kelek nenda. Maigi leu sia sigalai kere siburu, oi sia, ruru ake rangan bukoda, labo rangan nia kamatat simigi. Ade rangan nuntut sakinia, yaili 50,000 perak. Kalulut kise gegenia, meme marararat, samba maroron tiboye Tuhan. Pasat siwabara nek-nek, tewa ake nangan patuan si Paulus, mei ka Yerusalem, masih sabau Makedonia, samba akaya, aipoi aikua. Barakku sedda, buita kuicok leu Roma. Konia kenangan rua si pasirorom nia, iate si Timoteus, samba si Erastus rapu boiki mei ka Makedonia, niageti mukudu pelet nia goiso ka Asia. Tapoi kateteran nenda, bara pugau gapat sabeu kalulut arat Tuhan. Aipoi aisara tukang pera si Puoni si Demeterius, si pasigagalai uman sabulungan Artemis kapera, samba bulat tak mengulai uktuk katai tukang nia, kalulut galajet nek-nek. Luru akek nangan sia sangam berida tai tukang nia, samba tai tukang perak sebagai kuanangan. Ale sasaraina, anu agayang kam, kagalajet nek-nek le ibabara utuk ta. Kineneget anu coan samba anu arep mangkam, sigalai Paulus nek-nek. Tak sarat cek ke Efesus, tapoi tu sasalu ale Asia. Ipa katai nganga masih pepe ake Sri Manua Simigi. Ai poi ai kua sangam beri sigalai kabe Sri Manua tak tai ka manua. Kalulut nenek tak sarak gelajet tai pakatai. Tapoi inya leuet uman Artemis sabulungan sabunenda rapaloloi Sri Manua samba pula carannya limai kenanen sangalio Asia samba sangalio polak masih suruk nia. Kele ararep nek nek magoluk nangan bagada pugere rangan kuarangan. Abe le Artemis rata ya pesus. Gau le sangalio lagai wirit rangan si gayu samba si Aristarkus tai Makedonia. Ale Paulus kapenunganan paguru rangan sangam berida kakuduat baik bungan. Ioba mesi Paulus katalagat Sri Manua tapoi ta arauba ake nia sipasi ului. Nia lewet piga pak sia saute si baraka Asia si pususurua kai Paulus rako niake si ee masih kua kamatania bui iei kapaik bungan. Sia si paruru kapaik bungan geti tenan le sia mugerei sabagai masih kuah kise sabagai masih kuah kiseda ai puinengan sia samba mai kisia tak ragai apa pak lulu nia raparuru kabakada le te sabagai lulut si Alexander le ai bara nek nek aratuk lua ke poin nia te Yahudi kamata lepa tutu yake nangan kabenia si Alexander itido manibo masih kolowake kamata da Sri Manua Simigi tatat selenia. Tapoi kele aragai ta Yahudi leknia, kugeri rangan si kerek sangam berida, yaili sangat jam ujunia. Abele Artemis rata ya pesus. Kele aime mengake sia juru tulis lagai kuanangan. Kam ta Efesus. Kaseite Sri Manua si tayagai lagai Efesus nek-nek le, si pasikeli uman sabulungan Artemis, samba tularan nia si bebele kamanua, taanai kasepak silikrunia, oto mengakean kam, bui matulut nugalai kam apa-apa. Anwa binan poi kam sene tai nekne, tak kalulut ararau-rau uman sabulungan ta, elek rapaloloi oninia. Oto ke ai pakaronia si Demeterius, samba tai tukang nia katubut kasepa, ai lek pamarenta, samba si pasi hukum aisia, sedaterai ei mangandu. Tapoi ke ai peile besi akenen mui, kau itu kalau wake nia kapurapanan si pulelelek. Aipoi mageja bagatta, rangan dua ke sita kalulut pukau kaupat si wabara kine neget. Tak anai apa-apa kuanenta paluluat nia masih sesiake pukau kaupat nenek. Lepa ai kuanenek juru tulis lagai, tuitu yake nangan sia si parururu sedang.